Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahabi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadata wa al-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini pertemuan ke-19, kita masuk ke dalam pembahasan makruhatus shalah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Makruhatus shalati, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Kenapa beliau mengakhirkan pembahasan tentang makruh dari sunnah setelah, sebelum ini kan pembahasan tentang sunnah-sunnah salat. Kenapa beliau akhirkan pembahasannya dari makruh? Karena perkara yang diminta untuk disunnahkan mengerjakan dalam sholat, kalau ditinggalkan maka makruh hukumnya. Nah, seperti itu. Kita disunnahkan untuk tasyahud awal. Kalau ditinggalkan maka menjadi makruh. Nah, seperti itu. Maka beliau mengatakan, makruhatus sholati kathiratun. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam sholat itu banyak sekali. Minha diantaranya beliau sebutkan di sini adalah, al-jahru fil maudi'il israri. Yaitu menjaharkan di tempat israr. Ya kan? Zuhur solatnya isror, ya kan? Solat siang itu solat isror. Lalu kita jaharkan, ini makruh hukumnya, ya makruh hukumnya. Kecuali kalau tidak ada uzur, kecuali kalau ada uzur. Maksudnya adalah kita mengeraskan suara karena ada uzur di sana. Umpamanya karena ribut sekali, ya kan, orang bom di luar, ribut sekali. Kalau kita rasa-rasa tidak dengar kita suara kita, ya kan, silahkan dikeraskan. Padahal saat ini adalah di siang hari. Ya kan, sholat zuhur tidak masalah, ya kan, karena ada uzur. Nah, seperti itu, karena ada uzur. Nah, maka dalam keadaan ini tidak makruh juga, termasuk ke dalam tidak makruh adalah umpamanya adalah sholat gerhana matahari itu kan kita isrorkan, karena dia dikerjakan di siang hari. Kalau gerhana bulan di malam hari ya kerjakannya, gerhana bulan itu dia anjurkan menjaharkan. Kalau kita sholat malam, gerhana bulan itu dijaharkan suaranya, ya kan? Tapi kalau gerhana matahari itu diisrarkan, disirkan. Kecuali kalau ada uzur, maka boleh dijaharkan. Contohnya adalah, ini Umar ini sholat sama orang-orang kampungnya. Paham kalau sholat ini, sholat khusuf itu, sholat gerhana itu, bacaannya sampai Ali Imran gitu kan, Al-Baqarah, sampai 100 ayat, kan demikian. Tentu panjang ayatnya. Masa diam aja makmum gitu kan? Tinggalkannya Umar nanti, nah, kan? Maka boleh. Nah, ini termasuk Syekh Mustafa nyebutkan termasuk uzur untuk menzaharkan yang sihir. Yang kedua yaitu wa'aqsu, kebalikannya yaitu israr fi maudil jahri, ya kan? Di isya itu dianjurkan kita menjaharkan. Kalau kita israrkan maka makruh. Maka makruh kecuali kalau ada uzur, ya kan? Ini Andi datang lambat sholatnya karena tadi siap taking video. Lalu sholat, ya kan? Tapi Ustaz Umar sedang tidur. Kalau dijaharkan mengganggu enggak? Mengganggu. Nah, berarti boleh beliau mensirkan sholat yang jahar. Karena ada uzur, yaitu uzur mengganggu orang lain. Maka boleh disirkan. Paham ya? Tapi kalau enggak ada uzur, maka makruh hukumnya menjaharkan di tempat sir dan mensirkan di tempat jahar. Paham ya? Kemudian beliau mengatakan, wal iltifatu li ghairi hajatin. Dan berpaling li ghairi hajatin. Menoleh dengan wajah. Jadi kalau kita lagi sholat, menoleh dengan wajah begini, tidak batal, ya kan? Kecuali kalau dengan dada. Jadi iltifat dengan dada itu langsung batal, ya. Kalau dengan muka itu makruh hukumnya, kecuali kalau ada uzur. Punya barang, ada barang kita mau diambil orang, gitu kan? Lalu kita menoleh gitu, itu tidak makruh, ya kan? Karena ada hajah di sana, ada uzurnya, ada hajah di sana, ya kan? Atau mungkin ada anak-anak kecil atau anak kita mungkin mau megang benda panas di depan kita mau sholat gitu kan, lalu kita toleh ke dia supaya dia tidak pegang seperti itu kan, maka ini tidak makruh karena ada hajah. Paham ya? Kalau berpaling tanpa ada hajah maka hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya adalah wal isyaratu li ghairi hajatin, dan isyarah tanpa hajah, mengisyarat dalam sholat, baik isyarat itu dengan mata gini kan, datang teman gitu kan, nyuruh mereka masuk. Nah gitu. Ini hukumnya makruh. Atau dengan mata. Gitu. Mungkin dia tanya itu kan, Mar, Mana tadi HP ditaruh itu? Nah, maksudnya arah di sana gitu kan. Ini makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Bahkan sekalipun dari orang yang bisu. Orang bisu kan mereka dengan isyarat juga bicaraan mereka. Walaupun dari orang bisu tetap hukumnya makruh tanpa hajah. Kecuali kalau ada hajah. Kecuali kalau ada hajah. Contoh hajahnya adalah datang teman, ya kan? Mereka minta izin masuk. Boleh, ya kan? Silahkan. Gimana cara isyaratnya? Masa begini? Ya mungkin Allah alam, ya, mungkin isyarat dengan mata, dengan apa namanya? Dengan memainkan matanya atau dengan bibirnya, terserah. Ya. Tapi kalau seandainya dia memain-mainkan bibir atau memainkan ininya apa ini? Alisnya itu dengan maksud tujuan main-main, ini batal sholatnya. Ya kan? Tapi kalau tadi enggak, ya kan? Kalau tujuannya main-main maka batal sholatnya langsung. Kemudian selanjutnya adalah al-isra wal isra'u, yaitu mempercepat. Isra' ini ada dua, ada isra' fi sholah, ada isra' ila sholah. Isra' fi sholah dan isra' ila sholah. Isra' ila sholah itu dianjurkan. Ya kan? Kita dianjurkan untuk mempercepat menuju sholat. Tapi isra' fi sholah, di dalam sholat, itu makruh hukumnya. Ya kan? Dalam sholat terlalu cepat kita sholat, maka ini makruh hukumnya. Ya kan? Kemudian selanjutnya, wal-i-tanu. Wal-i-tanu. I-tan ini maknanya adalah mulazamatu makanin wahid. Kita tetap di satu tempat. Tanpa orang tua. Orang-orang tua di masjid, di mihrab, dia aja tempat itu. Kalau ada orang di sana, dia marah. Itu makruh hukumnya. Ya, iton itu kita ambil posisi hanya di situ saja. Ya, di situ saja kita. Jadi kalau ada orang kita marah. Itu namanya iton. Mulazamah makanin wahid. Itu hukumnya makruh. Ya kan? Imam Syarqawi menyebutkan kecuali imam. Imam boleh mereka tetap di makanin wahid. Ya, boleh mereka di makanin wahid. Ini Imam Syarqawi. Dan itu yang disebutkan oleh Syekh Mustafa di sini. Tapi pendapat yang muktamad kata Syekh Mustafa, beliau tidak tahu kalau dicetakkan ketiga. Cetakan pertama beliau menulis yang tidak muktamad. Yang muktamad sebetulnya adalah makruh secara mutlak. Baik bagi imam, baik bagi makmum, ya kan, baik orang sholat sendiri, baik dia itu di satu tempat di mihrab atau di samping kanan mihrab atau samping kiri mihrab. Ini hukumnya makruh. Mulazamatun makanin wahid. Maka disunnahkan bagi dia tidak mulazamah makan wahid. Pindah-pindah tempat. Sholat di sini, besoknya di sini, besoknya di sini, ya kan? Tempat itu akan menjadi saksi nanti akhirat, ya kan? Maka makruh hukumnya kalau mengambil satu tempat saja. Bahkan Imam Suyuti mengatakan innaha bid'atun mufawwitatun fadilatal jamaah lahu wa liman ya'tanna lahu. Bahkan ini kalau imam yang dia hanya mulazamah makanin wahid, itu kan? Ini perkara bid'ah kata beliau. Dan perkara bid'ah, ini biasa ya, kalau dalam kitab fikih disebutkan perkara bid'ah itu biasa. Bid'ah itu maksudnya adalah, tidak ada contohnya. Ya kan? Bukan perkara bid'ah seperti yang digaung-gaungkan. Bid'ah lalu haram, lalu haram, lalu masuk neraka. Bukan itu maksudnya. Bid'ah dalam fikih ini biasa saja. Kata beliau ini bid'ah dan bisa menghilangkan fadilah jamaah. Bisa menghilangkan fadilah jamaah bagi dia dan bagi orang yang bermakmum dengan dia. Kata Imam As-Suyuti. Dan itu pendapat muktamad kata Syekh Mustafa dalam dars beliau. Kalau dalam kitab kayaknya berbeda dengan yang beliau sampaikan dalam dars. Kemudian selanjutnya juga sebelum kita masuk ke dalam sujud sahwi dimakruhkan juga kita sholat di pasar. Makruhkan kita sholat di pasar. Kenapa? Ya di pasar tempat orang lalai. Tempat orang lalai mengingat Allah di sana. Ya kan? Orang tempat orang mungkin berdusta di sana. Muamalah tidak jujur. Maka makruh kita sholat di sana. Makruh sholat di sana. Kecuali kalau kita masuk di sana, orang akan khusyuk sholat. Ya kan? Ustaz Umar ini orang yang wibawanya tinggi. Kalau beliau jadi imam di pasar itu, orang khusyuk. Ya kan? Bacaan beliau luar biasa. Ya kan? Imamnya khusyuknya luar biasa. Maka diceritakan dari Imam Ibnu Sirin, ketika beliau masuk ke pasar, dajjannasu bidzikri wa tasbih. Orang-orang berteriak, menangis histeris. Karena khusyuknya mereka berzikir dan tasbih. Karena memang Imam Ibnu Sirin itu wali Allah, ya kan? Datangnya beliau saja itu membuat orang khusyuk. Ya kan? Kalau kita datangnya kita membuat orang orang enggak khusyuk gitu kan? Nah, itu diantara bentuk kewalian beliau ya. Imam Ibnu Sirin. Datang beliau ke pasar, lalu orang-orang berteriak ke histeris karena kekhusyukan. Nah, melihat beliau saja, paras beliau saja melihat orang sudah khusyuk seperti itu. Ulama Rabbani. Kemudian selanjutnya juga dimakruhkan di hammam. Kalau dalam kitab-kitab ditulis di hammam, itu bukan hammam yang ma'ruf sekarang ya. Kalau teman-teman membaca di kitab fikih, dimakruhkan sholat di hammam. Bukan hammam tempat kita buang BAB sekarang. Itu haram hukumnya sholat di sana. Ada najis. Ngapain sholat di sana? Hammam di sini adalah dahulu, hammam ini mananya adalah tempat orang mandi di sana. Hanya tempat mandi. Nah, makruh hukumnya, contoh di kolam renang. Dekat-dekat kolam renang itu makruh kita mandi di sana. Mandi. Nah, sholat di sana, kenapa? Ya banyak orang buka aurat dan seterusnya. Ya kan, maka makruh hukumnya. Juga makruh hukumnya sholat di kuburan yang tidak terbuka. Ya, kuburan lantan bush. Jadi kuburan yang tertutup, kalau seandainya belum terbuka, kita sholat di atas sana atau dekat sana, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Bagaimana kalau kuburan tersebut telah manbusyah? Manbusyah ini digali. Tentu galian tanah tersebut bercampur dengan sisa-sisa mayat itu. Dan itu najis, betul lah. Maka makruh kalau kita kalau kita letakkan sejadah umpamanya. Kalau tidak pakai sejadah, haram hukumnya. Bagaimana sholat, hukum sholat di dekat masjid? Tidak masalah. Ya kan? Masjid Nabawi ada makam Rasulullah, ada makam sahabat Rasulullah. Ya kan? Tidak masalah sholat di dekat masjid. Masjid Azhar itu banyak makam para ulama di depan itu. Ya kan? Masjid Soleh Ja'fari ada makam. Tidak masalah sholat di dekat makam. Kemudian beliau selanjutnya membahas tentang sujudu sahwi. Sujudu sahwi. Sujud sahwi maksudnya adalah sujud yang disebabkan oleh sahwi. Sujudu sahwi. Sujud itu mudhaf as-sahwi. Mudhafun ilaih. Ini faedah mudhaf-mudhaf ini adalah idhafah musabab kepada sabab. Artinya sujud yang disebabkan oleh sahwi. Nah, yang disebabkan oleh lupa. Itu maksudnya. Idhafah musabab lis sabab. Paham ya? Sahwi secara lugat maksudnya adalah mutlaqun nisyan. Ya kan? Mutlaqun nisyan. Atau nisyanu syai' wal ghaflatu anhu. Itu kita lupa, lalai. Itu disebut dengan sahwu. Tapi yang dimaksud di sini adalah mutlaqul khalal al-waqi' fi shalah. Yaitu cacat yang terjadi dalam sholat. Mutlak cacat, apapun cacat. Ada cacat itu begini. Kemarin ingat kita membahas tentang syarat. Ada syarat itu perkara yang wujudiyah, ada yang adamiyah. Wujudiyah itu perkara yang dituntut dia ada di dalam sholat. Ma yutlab wujuduhu fi sholah. Ada yang adamiyah. Adamiyah ini ma yutlab adamuhu fi sholah. Yang dituntut dia tidak ada di dalam sholat. Ada yang wujudiyah dan ada yang adamiyah. Ya kan? Dan perkara yang ada di dalam sholat, yang kita dituntut untuk mengerjakannya, lalu kita tinggalkan, maka nanti sujud sahwi. Atau perkara yang dituntut untuk kita meninggalkannya, lalu kalau kita kerjakan, ya maka kita dituntut untuk sujud sahwi. Ya kan? Dituntut sujud sahwi. Maka kata-kata as-sahwu di sini itu telah menjadi hakikah urfiyah. Sahwu ini kan hanya seolah-olah hanya untuk lupa saja ya. Tapi enggak, yang masuk di sini bukan lupa. Sengaja atau lupa, dia meninggalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka nanti dia sujud sahwi. Ya kan? Maka kata-kata sahwu, sujud karena lupa, ini hanya istilah yang menjadi hakikat urfiyah dalam uruf orang fuqaha. Ya kan? Tapi yang dimaksud, maksudnya adalah, baik dia meninggalkan itu adalah secara sengaja atau secara lupa, maka nanti dia sujud sahwi. Seperti itu ya. Baik sholatnya itu adalah sholat fardu maupun sholatnya itu sholat sunnah. Ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang dituntut ketika kita meninggalkan sesuatu, baik sesuatu itu diperintahkan dalam sholat maupun sesuatu itu dilarang dalam sholat. Kita diperintahkan untuk tasyahud awal, lalu kita tinggalkan, maka dianjurkan sujud sahwi. Kita dilarang umpamanya mengerjakan sesuatu yang kalau kita kerjakan membatalkan sholat, maaf, yang kalau kita kerjakan dengan sengaja batal sholat, kalau kita kerjakan secara sengaja batal sholat kita, tapi secara lupa maka tidak batal sholat kita. Contohnya menambah satu rukun fi'li, itu kalau secara sengaja batal sholat kita, tapi kalau secara lupa apakah batal? Tidak batal sholat kita, tapi walaupun kita lupa mengerjakannya tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, jadi itu yang disebut sujud sahwi, yaitu karena meninggalkan perkara yang diperintahkan atau mengerjakan perkara yang dilarang dalam sholat, maka kita dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwi, kata sahwi itu hanya sebagai istilah saja ya. Sujudu sahwi sajadatani, sujud sahwi itu adalah dua sujud qubailas salam, sebelum salam. Kita meninggalkan 10 perkara sunnah dalam sholat. Apakah 10 juga kita sujud sahwinya? Enggak, cuma 2. Walaupun banyak kita tinggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dalam sholat itu, sujud sahwi hanya 2. Ya, tidak sebanyak yang kita tinggalkan. Ya. Kemudian sujud sahwi ini sama dengan sujud biasa. Seperti sujud biasa. Bagaimana kita sujud biasa? Apa bacaan di sujud biasa? Apa kewajiban di sujud biasa? Kewajibannya kan wajib tumakninah, betul kan? Wajib tumakninah. Wajib tumakninah pada sujud sahwi. Kemudian antara sujud itu ada apa namanya? Ada duduk antara 2 sujud, begitu juga ada duduk antara 2 sujud. Ya kan? Dan dia 2 sujud dan dia 2 sujud. Bacaannya seperti baca biasa. Baca apa kita biasanya? Subhana rabbiyal a'la. Ya baca subhana rabbiyal a'la. Ya kan? Ada yang mengatakan baca Rabbana la tu'akhidna inna sina. Ada yang mengatakan subhana man la nama wa la yansu. Hah? Yashu. Dan seterusnya, ya kan? Terserah mau baca. Nah, gitu kan? Yang wajib hanya sujud. Ya kan? Tidak wajib bacaan tersebut. Bacaan tidak wajib, yang wajib hanya sujud. Jadi wajib-wajib dan mandub-mandubnya sama persis dengan perkara sujud biasa. Ada 2 kali, ada ini apa namanya? Ada duduk antara 2 sujud seperti itu. Tapi nanti wajib dia berniat. Kalau seandainya kita sholat sendiri ini munfarid atau kita jadi makmum, kita melupakan kunut umpamanya. Ya kan? Lalu tersadar telah sampai di duduk umpamanya atau sujud. Maka nanti ketika mau sujud sahwi, kita berniat bagi si imam atau sholat sendiri. Kalau kita makmum, apakah wajib berniat? Enggak. Perbuatan kita sendiri itu menunjukkan kita mutabak ahlil imam. Maka enggak wajib kita berniat. Tapi kalau kita sholat sendiri atau menjadi imam, wajib kita berniat untuk sujud sahwi. Kalau kita sujud sahwi tanpa niat atau tanpa kesadaran kita sujud sahwi, maka enggak dihitung sujud sahwi kita itu. Ulang nanti sujud sahwi lagi. Ya kan? Niatnya di mana? Niatnya di hati saja. Pas kapan? Pas mau sujud. Ya, atau pas ketika kita lupa. Pas sadar kita. Kalau misalnya pas ketika kita lupa, kan itu masih di dalam sholat kita. Iya. Berarti ada 2 niat. Enggak. Masalah ini maksudnya lah niat untuk sujud sahwi ini. Enggak masalah itu. Iya. Enggak masalah. Tapi tidak dilafazkan ya. Nawaitu sujud sahwi, jangan. Batal sholat. Kemudian beliau mengatakan sujudu sahwi sajadatani qubaila salami yusannani li ahdi arba'ati asya, disunnahkan untuk salah satu 4 perkara. Jadi salah satu 4 ini kalau kita mengerjakan atau meninggalkannya atau dilakukan dalam sholat, maka nanti kita sujud sahwi. Pertama yaitu tarku ba'din min ab'adis sholati au ba'dihi walau harfan. Meninggalkan ba'din. Ba'din ini apa? Salah satu sunnah ab'ad. Ya kan? Ab'ad. Min ab'adis sholati. Di antara ab'ad sholat. Apa sujud sunnah ab'ad? Ada berapa? Ada 20 kemarin ya. Di antaranya umpamanya kunut tasyahud awal. Kan kunut tasyahud awal. Kalau kita meninggalkan kunut atau meninggalkan tasyahud awal, maka nanti sujud sahwi. Sekalipun yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang mubaham umpamanya. Ada kalanya sesuatu yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang muayyan. Muayyan ini paham ya? Kita lagi mau sujud, lalu ingat, oh saya ketinggalan kunut. Berarti ingat kita yang kita tinggalkan adalah syai'un muayyan. Tapi ada kalanya umpamanya kita sedang mau tasyahud akhir, lalu ingat. Kayaknya kita yakin, kita ketinggalan satu sunnah, perkara sunnah aba'at sholat. Apakah itu tasyahud atau kunut, kita lupa. Masa kunut atau tasyahud? Apakah kunut atau perkara sunnah yang lainnya? Atau selawat dalam kunut? Dan lain-lainnya. Ya kan? Kita lupa. Perkara mana yang kita tinggalkan. Tapi kita yakin kita meninggalkan satu perkara. Dan dia mubaham. Maka tetap dianjurkan sujud sahwi. Maka kita katakan, kalau dia yakin meninggalkan perkara sunnah, baik yakinnya itu adalah perkara yang muayyan, sunnah muayyan. Jelas, oh saya meninggalkan kunut. Ya kan? Saya meninggalkan tasyahud awal. Atau mubaham, apakah yang saya tinggalkan tasyahud awal atau yang saya tinggalkan bacaan solawat di dalam kunut atau yang lain, lupa, ya kan? Mubaham, maka tetap dianjurkan sujud sahwi. Au ba'dihi, atau kita melupakan sebahagian dari sujud sahwi. Sujud sahwi kita, maaf, sebahagian dari ab'ad sholah. Contoh dalam ab'ad sholah adalah kita dianjurkan membaca kunut. di antara kunut itu atau bacaan kunut itu ada salawat nabinya, betul enggak? Ada salawat kepada nabi, ada salawat kepada keluarga nabi. Ternyata kita lupa salawat kepada nabi atau lupa salawat kepada keluarga nabi dalam kunut kita, lalu kita telah sujud, maka dianjurkan kita sujud sahwi. Kenapa? Karena kita meninggalkan sebagian dari sebagian sujud sebagian abad sholat, ya kan? Maka kita katakan sebab pertama adalah meninggalkan ba'din min ab'adi sholat atau ba'dihi, maksudnya ba'dil ab'ad, ba'dil ba'di, ya, walau harfan, sekalipun satu huruf, sekalipun satu, tetap sujud sahwi. Lupa salawat kepada keluarga nabi, kepada sahabat nabi, silahkan sujud sahwi, ya kan? Maka kalau seandainya kita masuk kepada kunut Rasulullah SAW, yaitu Allah mahdini fi man hadait sampai akhir, ini kan kunut nabi namanya. Ada kunut Sayyidina Umar, seperti Allah ma'inna nasta'inuka dan seterusnya, ya kan? Kalau kita telah mengerjakan sukunut nabi SAW, Allah mahdini fi man hadait, maka wajib kita menyempurnakannya. Wajib di sini adalah wajib dari segi sunnahnya. Artinya kalau kita tinggalkan menyempurnakan kunut Nabi SAW, kita baca Allah madina fa man hadait wa afina fa man nafait, lalu kita sujud, maka kita sujud sahwi. Maka kalau kita telah melaksanakan kunut Rasulullah SAW, maka mesti disempurnakan. Kalau tidak, maka kita dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwi ini sunnah ya, bukan wajib. Bagaimana kalau seandainya kita ragu, ya kan? Kita meninggalkan satu rukun yang muayyan. Ya, kita ragu meninggalkan rukun muayyan. Apakah rukun ini seperti yang kita sebutkan tadi? Apakah rukun ini adalah kunut atau lainnya, maka kita tetap sujud sahwi. Begitu juga kalau kita ragu meninggalkan sebahagian yang mubham. Apakah ini kunut? Apakah ini tasyahud? Maka tetap sujud sahwi. Beda hal kalau seandainya kita ragu meninggalkan, ragu ya, kalau tadi yakin. Kalau yakin meninggalkan syai'un mu'ayyan, yakin meninggalkan syai'un yang mubham, maka sujud sahwi. Kalau sekarang kita ragu, ragu ya, ragu apakah kita meninggalkan syai'un mubham. Ragu sekarang, ya kan? Apakah saya meninggalkan ini atau enggak? Ya. Kita ragu, bukan yakin, kalau tadi yakin. Kalau ragu maka tidak sujud sahwi kita. Kenapa? Karena perkara ragu ini ketika dia itu ragu, lalu yang ragu ini ditambah dengan yang mubham, maka ini bertambah lemah. Maka tidak dianjurkan sujud sahwi. Kalau tadi kita yakin tapi ragu apa yang kita tinggalkan. Kita yakin kita meninggalkan suatu perkara sunnah, tapi ragu apa yang kita tinggalkan. Jadi syai'unnya itu mubham, tapi kitanya yakin. Kalau sekarang enggak, kitanya ragu. Dan yang ditinggalkan itu juga mubham, maka tidak sujud sahwi. Paham ya? Juga tidak sujud sahwi kalau seandainya yakin kita meninggalkan perkara sunnah. Yakin meninggalkan perkara sunnah secara jumlah, secara garis besar. Ya kan? Dan ragu kita apakah sunnah ini sunnah abad atau sunnah hayat. Karena sunnah hayat tidak dianjurkan sujud sahwi. Kita meninggalkan bacaan surah, apakah dianjurkan sujud sahwi? Tidak dianjurkan. Ragu kita, apakah perkara ini adalah perkara hay'ah atau ab'ad. Maka juga tidak sujud sahwi. Maka kita ulangi. Kalau seandainya dia meninggalkan perkara sunnah, ab'ad sholah. Kalau dia yakin, baik itu adalah syai'un mu'ayyan atau syai'un yang mubham, maka dia sujud sahwi. Kalau ragu, apakah yang ditinggalkannya itu adalah kunun atau, kalau dia ragu, yang ditinggalkan itu adalah syai'un mubham. Syai'un mubham. Tapi kalau dia ragu, dia meninggalkan kunut atau tidak, maka sujud sahwi. Paham ya kalau ragu. Tapi kalau sekarang ragu, yang diragukannya adalah syai'un mubham. Apakah kunut atau yang lain, gitu kan, ragu dia. Maka tidak sujud sahwi. Begitu juga tidak sujud sahwi kalau seandainya dia lupa secara jumlah kunut itu. Meninggalkannya. Ya, apakah yang ditinggalkan tadi adalah hay'at atau ab'at, maka tidak sujud sahwi. Paham ya? Yang pertama yaitu, ya. Dia memang orangnya bawaannya enggak kulit gitu. Sengaja dia. Ya, ini akan kita bahas. Ya, kita bahas. Oke. Okay? Jadi kita ulangi, kita katakan bahwa kalau seandainya dia meninggalkan salah satu ab'ad min ab'adus shalah, baik secara yakin atau ragu dalam beberapa tempat, baik keseluruhan maupun satu huruf saja, maka itu dia sujud untuk sahwi. Bagaimana kalau seandainya dia lupa tasyahud awal? lupa tasyahud awal, dan dia adalah seorang makmum atau orang sholat, dia seorang imam atau sholat sendiri, kita jadi imam atau jadi sholat sendiri atau jadi makmum. Ini ada beberapa kasus. Kalau kita jadi imam atau sholat sendiri dan kita lupa tasyahud awal, kita lupa tasyahud awal, lalu ini kan kita duduk ini tasyahud awal, kita sujud ini, sujud kedua gitu kan, lalu bangkit ke atas, kita ingat baru sadar bahwa kita ketinggalan atau lupa mengerjakan tasyahud awal, lupa mengerjakan salah satu abaan min abusolah. Bagaimana gambarannya? Maka ada rincian. Apakah kita mengingatnya setelah kita sampai berdiri? Nah, berdiri kita baru ingat. Atau ke tempat yang di sana itu telah cukup qiraah. Ingatlah kemarin dalam pembahasan kita ini, pembahasan ruku. Minimal ruku bagaimana? Minimal ruku kan sampainya rohah kita ini, apa ini? Tapak tangan ini ke lutut. Sekalipun tanpa kita merungkuk secara sempurna begini. Nah, ini kan udah sampai ini. Tangan saya ke lutut ini. Tapi saya kan belum terlalu menunduk ini. Ini udah sah sujud saya, ruku saya. Ini minimal kan aqallu ruku. Maksimal kan kemarin sempurna antara kepala dengan ini. Seandainya saya sampai kepada tempat yang di sana pertama, saya sampai di tempat berdiri. Nah, jadi kalau saya dari bawah dan telah berdiri di sini, baru sadar bahwa saya lupa tasyahud awal. Maka dalam kasus pertama ini tidak kembali ke bawah. Tidak kembali ke bawah. Atau saya sampai pada tempat yang telah cukup kiro'ah di sana. Seperti tadi. Nah, ini kan tidak cukup kiro'ah di sini. Tapi kalau di sini tidak sampai roha saya ke lutut saya. Nah, di sini telah cukup bacaannya. Kalau saya sudah sampai di sini, ya kan? Atau sama antara ke arah ruku ke arah berdiri itu hampir sama ala hadis sawab. Kalau sampai pada tiga tempat ini, maka tidak boleh saya kembali. Tidak boleh kembali. Bagaimana kalau seandainya saya kembali? Si imam tadi atau orang sholat sendiri. Kalau dia kembali dalam keadaan aliman, dia tahu itu tidak boleh. Atau zakiron, dia ingat. Ya kan? Secara sengaja dia kembali. Maka batal sholatnya. Paham ya? Tapi bagaimana kalau dia lupa? Tetap kembali dia ke bawah. Dia udah berdiri, refleks dia ke bawah. Oh, saya tadi lupa. Langsung seperti ini. Ini satu kasus pertama. Atau setelah begini, dia tidak tahu tadi. Dia kira kalau saya lupa, boleh balik gawat. Tapi dia beritahu Ustaz Wika. Oh, itu tidak boleh. Tuh balik ke sini. Kita kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Berdiri lagi, gitu kan? Dalam dua kasus ini, kalau dia ingat atau telah diberitahu oleh orang, wajib dia langsung berdiri lagi. Ini kan coba perhatikan. Saya berdiri ini. Allahu Akbar. Langsung saya duduk begini. Nah, coba lihat. Kalau secara sengaja tadi, langsung batal. Kalau saya lupa, atau saya itu tidak tahu. Lalu setelah begini saya ingat, atau setelah begini saya diberitahu orang. Maka wajib saya kembali ke atas tadi. Ya, dan wajib, dan dianjurkan sujud sahwi nanti. Sujud sahwi di sini, itu karena dua perkara. Apa tadi? Meninggalkan tasyahud, dan karena mengerjakan perkara yang baru ini, ya kan, karena itu tadi tidak batal sholat kita, karena kita lupa. Karena ada kaidah tadi, perkara yang seandainya dikerjakan secara sengaja batal, kalau kita kerjakan secara lupa, maka tidak batal. Itu kan lupa kita mengerjakan bahan tadi. Maka tidak batal. Paham sampai di situ ya? Tapi kalau dia itu telah ingat, ingatnya itu sebelum dia sampai ke tempat yang tadi. Sebelum dia berdiri, dia ingat. Sebelum dia sampai ke tempat yang cukup di sana bacaan, dia ingat. Ya kan? Maka dalam keadaan ini kita katakan, contoh dia sampai di sini. Nah gitu, ingat dia. Oh, bagaimana? Nah, maka dalam keadaan ini kita katakan, jazalahu al-ud. Boleh. Tidak dianjurkan. Boleh dia untuk dulu. Dan boleh juga naik kali lagi. Ya? Boleh dia untuk kembali. Ah? Tunggu sebentar. Belum. Boleh dia untuk duduk. Apakah dia sujud sahwi atau tidak? Maka kita lihat kasusnya. Kalau seandainya dia itu lebih dekat kepada berdiri dari duduk. Udah dianggap agak berdiri itu. Dari duduk. maka silahkan dia sujud sahwi. Ya, karena perkara yang dikerjakannya ini sudah banyak. Ya kan, sudah banyak. Tapi kalau seandainya dia itu baru segini, artinya kepada duduk lebih dekat daripada berdiri, maka dia tidak sujud sahwi. Karena ini kan perbuatan yang sedikit baru. Ya kan, maka tidak sujud sahwi. Paham ya? Tapi seandainya dia sujud sahwi, ya, boleh nggak? Kalau dia sujud sahwi, walaupun lebih dekat ke duduk. Allah alam. Artinya dia tidak sujud sahwi, seharusnya tidak sujud sahwi. Seandainya dia tidak sujud sahwi, Allah alam. Tidak tahu saya. Paham ya? Itu kalau seandainya dia kerjakan secara lupa. Si imam atau orang sholat sendiri mengerjakan secara lupa. Bagaimana kalau secara sengaja? Secara sengaja dia tinggalkan tasyahud tadi. Ya, secara sengaja dia tinggalkan tasyahud. Kalau dia tinggalkan secara sengaja, maka kita lihat ada dua juga. Apakah dia telah sampai kepada tempat yang mujiz fil qira'ah seperti tadi, atau belum sampai? Kalau dia telah sampai kepada tempat yang cukup di sana qira'ah, ya kan? Maka haram dia untuk kembali ke bawah. Karena dia secara sengaja tadi meninggalkannya. Ya kan? Kalau dia kembali, kita ulangi. Kalau dia kembali dalam keadaan ingat, dan dalam keadaan dia mengetahui tidak boleh, maka hukumnya batal sholatnya. Haram dan batal sholatnya. Kalau dia kembali dalam keadaan lupa, dia sengaja meninggalkan tadi. Lalu kembali dalam keadaan lupa lagi. Saya sengaja meninggalkan tasyahud. Saya sudah berdiri. Lalu duduk kembali lagi dalam keadaan lupa. Ya kan? Lupa tadi saya mungkin saya sengaja. Nah, lalu atau dalam keadaan saya tidak tahu hukumnya. Maka ketika itu tidak batal sholat. Dan wajib ketika itu balik ke atas lagi. Secara segera sama seperti tadi. Ya kan? Dan sujud sahwi nanti. Kalau tidak kembali dengan cepat, maka batal langsung sholatnya. Paham ya? Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia belum sampai ke tempat yang cukup di sana qira'ah. Kita sengaja meninggalkannya. Secara meninggalkan tasyahud awal secara sengaja. Ya. Dan kita telah naik ke atas dalam keadaan di sana itu belum cukup qira'ah. Maksudnya belum cukup qira'ah adalah belum sah qira'ah di sana. Belum sah qira'ah Fatihah maksudnya. Kalau seandainya saya baca Fatihah belum sah di sana. Artinya kepada ruku itu lebih dekat daripada berdiri. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Ke tempat yang belum sah di sana qira'ah. Maka bagaimana kasus ini? Maka kita lihat. Kalau seandainya dia itu kepada berdiri lebih dekat kepada duduknya. Ya, arah berdirinya lebih dekat daripada duduknya. Lebih dekat daripada duduknya, maka haram dia kembali. Maka haram dia kembali. Karena dia tadi secara sengaja meninggalkannya, maka silahkan lanjut ke atas. Tapi kepada duduk lebih dekat daripada berdirinya, atau sama antara duduk dan berdiri, itu kan hampir sama antara duduk dan berdiri, maka dalam keadaan ini boleh dia kembali dan tidak sujud sahwi. Dan tidak sujud sahwi. Itu adalah bagi imam. Kita ulangi. Jadi bagi imam ini ada dua kasus. Dia bagi imam atau sholat sendiri maksudnya. Ya kan? Karena imam ini tentu, kalau makmum tentu dia mengikut saja nanti. Kalau imam, kalau sholat sendiri tentu dia yang mengendalikan dirinya. Ya kan? Kita lihat. Kalau dia meninggalkan tasyahud, ada kalanya secara sengaja atau ada kalanya secara tidak sengaja atau lupa. Kalau seandainya secara lupa dia meninggalkannya, kapan dia ingat? Apakah ingat setelah sampai berdiri, sempurna berdiri, atau di tempat di sana sah qira'ahnya, ya kan? Kalau telah sampai dalam keadaan itu, kita katakan tidak boleh dia lagi kembali. Tidak boleh lagi kembali. Kalau dia kembali lagi dalam keadaan sengaja dan ingat itu, dan dalam keadaan dia tahu itu haram, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia kembali dalam keadaan dia tidak sengaja atau tidak tahu hukumnya, kemudian diberitahu oleh orang, atau dia ingat kalau dia lupa, maka dalam keadaan ini wajib dia kembali segera. Kalau dia tidak kembali segera, maka batal sholatnya. Ya kan? Kalau dia kembali segera, maka nanti dia sujud sahwi di akhir. Paham sahwi di sini ya? Itu kalau dia sampai di tempat yang mujizat fihi al-qira'ah. Atau telah sampai berdiri. Bagaimana kalau dia belum sampai di sana? Artinya dia masih dekat ke tempat ruku' daripada berdiri. Paham ya? Belum sah di sana bacaan qira'ah al-fatihah kita kalau seandainya kita baca qira'ah di sana. Tapi kalau saya begini, coba perhatikan. Saya begini. Sandak qira'ah saya di sini. Sah. Karena saya di sini kepada berdiri lebih dekat daripada ruku, nah gitu. Karena roh hasan belum sampai kepada lutut saya. Nah, tapi kalau begini, nah begini, ini sudah sampai kepada lutut. Ini aqallur ruku namanya. Ya kan? Kalau saya belum sampai ke tempat yang cukup qiraah Al-Fatihah di sana tadi, maka kita katakan boleh dia kembali. Boleh dia kembali. Nah, boleh dia kembali apakah sujud sahwi atau tidak? Nah, maka kita lihat lagi. Apakah itu lebih dekat kepada berdiri atau duduk atau belum? Kalau begini, lebih dekat duduk atau berdiri nih? Duduk. Nah, maka dia tidak sujud sahwi. Karena perkara yang dikerjakan hanya sedikit. Kan? Tapi kalau kepada berdiri lebih dekat, tapi belum cukup qiraah di sana, maka silakan sujud, sujud sahwi. Paham ya? Itu kalau seandainya dia meninggalkan secara lupa. Secara lupa. Kalau dia meninggalkan secara sengaja, ada dua juga. Apakah dia telah sampai di tempat yang mujiz fil qiraah atau tidak? Kalau dia telah sampai pada mujiz fil qiraah, maka kita kan tidak boleh dia kembali. Kalau kembali, maka dalam sengaja. Dan dia ingat, dan dia tahu hukumnya. Maka hukumnya batal sholatnya. Atau dia lupa kembali. Atau dia tidak tahu hukumnya. Lalu setelah diberitahu, atau dia ingat, maka wajib dia kembali. Kalau dia tidak kembali, maka batal langsung sholatnya. Ya kan? Dan nanti dia sujud sahwi kalau seandainya dia telah kembali. Paham ya? Itu kalau dia telah sampai kepada tempat yang cukup qiraah di sana. Kalau belum sampai ke tempat yang qiraah di sana, maka ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Apakah kepada berdiri lebih dekat atau duduk? Kalau seandainya kepada berdiri lebih dekat dari duduk, maka haram kembali. Ya kan? Silahkan lanjut berdiri. Tapi kalau seandainya kepada duduk lebih dekat, ya kan, daripada berdiri, tapi di sana ya tentu belum cukup qiraah, ya kan? Nah, maka dalam keadaan ini boleh dia kembali dan tidak sujud sahwi, tidak sujud sahwi. Ini kalau seandainya imam. Bagaimana kalau seandainya mengerjakan itu adalah makmum? Ini kita menjadi makmum sekarang. Lalu kita lupa, ya kan, kita tasyahud awal, kita berdiri. Imam sedang tasyahud. Atau secara sengaja. Nah, berarti ada dua kemungkinan juga si makmum ya. Apakah dia meninggalkan secara lupa atau secara sengaja. Kalau seandainya dia meninggalkan tasyahud dalam keadaan lupa. Dan imam itu mengerjakan tasyahud. Kalau seandainya dia lupa dan imam juga lupa, ini tidak ada masalah. Ya kan? Tidak ada muskilahnya. Tapi sekarang kenyataannya dia lupa dan dia berdiri. Zabandi umpamanya kan. Dia berdiri. Ternyata imamnya masih tasyahud awal. Imam sedang mengerjakan tasyahud. Maka bagaimana? Dilihat. Kalau seandainya Zabandi ingat imam itu, ingat dia ketika imam telah datang kepada dia lagi. Imam udah bangkit pula naik ke atas. Mungkin telah khusyuk kan naik dia ke atas. Baca Al-Fatihah dulu kan. Khusyuk dia pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata imam udah bangkit pula naik ke atas sama dia. Dia ingat ketika imam tersebut datang kepada dia. Ya. Jadi pertama dia ingat ketika ketika imam telah naik bersama dia. Atau ingat dia ketika imam mau naik. Artinya ketika itu ulang lagi. Jadi kalau seandainya dia ini kedatangan imam sebelum dia ingat. Ini rinciannya. Jadi dia kedatangan imam sebelum dia ingat. Jadi Zabandi udah naik. Pas naik datang imam. Ya datang imam. Baru dia sadar, "Oh, kayaknya tadi tasyahud awal, kok di sini enggak tasyahud awal?" Paham ya? Atau bersamaan dengan ingat tersebut. Ketika datang imam ke atas baru dia ingat langsung. Maka dalam keadaan ini, ya kan, tidak wajib bagi sezebandi ini tidak apapun. Tidak wajib kembali, ya kan imam udah balik ke atas. Tidak juga sujud sahwi. Kenapa? Karena imam menanggung dia, ya kan? Imam yang menanggungnya. Nah, ini maksudnya imam dhamin, ya kan? Yatahammaluhul imam. Kalau seandainya tidak demikian bagaimana? Umpamanya dia ingat sebelum imam berdiri. Ingat sebelum imam berdiri. Jadi kita berdiri itu. Kemudian setelah berdiri, imam ternyata masih duduk. Nah, ingat kita. Maka wajib kita kembali turun. Wajib kembali turun. Kenapa? Karena wajibnya mutaba'ah dengan imam. Itu kalau seandainya memang kembali. Bagaimana kalau seandainya Zabandi ini tidak kembali, tidak mau dia kembali? Ya kan? Tidak mau dia kembali. Kita lihat. Kalau seandainya ketika itu dia tidak niat mufaraqah dan tetap lanjut sholatnya, batal sholatnya. Tapi kalau dia niat mufaraqah, ya kan, maka tidak batal sholatnya. Dia kan udah naik ke atas kan, tidak mau kembali. Ya silahkan niat mufaraqah, tidak batal sholatnya. Tapi kalau tidak niat mufaraqah, dia tetap lanjut bacaannya setelah dia tahu, setelah dia sadar, maka batal sholatnya langsung ketika itu. Kalau tidak langsung turun. Nah, kalau seandainya dia niat mufaraqah, coba perhatikan. Zabandi dia naik. Ketika dia naik, Allahu Akbar. Dia udah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai ke ayat keempat umpamanya, ya kan? Udah Maliki Yaumiddin katanya. Kemudian imam di bawah kan? Tadi dia niat mufaraqah. Baru dia ingat, oh dia niatkan mufaraqah. Udah niatkan mufaraqah. Kita katakan salatnya sah ya. Kalau tadi tidak niat mufaraqah, maka langsung batal salatnya. Kalau niat mufaraqah ini, bacaan Al-Fatihah Zabandi tadi yang empat itu tidak dihitung lagi. Mesti diulang dari awal. Karena tadi itu dikerjakannya di waktu dia mengikut imam yang itu tidak sah. Ya kan? Karena seharusnya pada waktu itu dia harus duduk. Tapi kenyataannya dia tetap bandel kan? Tetap baca gitu. Ada, maka bacaan tadi, empat ayat tadi tidak dihitung. Maka wajib dia ulang dari bacaan awal lagi. Paham ya? Tidak bisa langsung ayat kelima lagi. Ulang dari awal. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau seandainya si Zabandi lupa dalam keadaan tasyahud ya. Lupa meninggalkan tasyahud. Dan imam mengerjakan tasyahud. Bagaimana kalau secara sengaja? Imam tasyahud ini. Tidak mau Zabandi tasyahud. Lalu dia berdiri. Sengaja meninggalkan tasyahud. Maka dia boleh memilih antara tiga. Boleh memilih antara tiga. Boleh Zabandi ini kembali turun. Boleh juga Zabandi ini menunggu imam. Menunggu imam di atas itu. Boleh juga Zabandi itu niat mufaraqah. Boleh tiga ini. Boleh dia kembali. Boleh dia menunggu. Dan boleh niat mufaraqah. Loh. Kok dalam permasalahan sengaja itu tidak batal salatnya? Karena dia tidak meninggalkan perkara. Tidak tertinggal. Tidak mendahului imam dalam dua rukun fi'li. Dia batal kalau seandainya mendahului imam dua rukun fi'li. Sekarang hanya satu rukun saja. Ya kan? Bahkan belum sampai satu rukun itu. Zabandi udah berdiri. Nah, seperti itu. Maka dalam keadaan ini boleh dia menunggu di atas atau dia boleh kembali atau boleh dia niat mufaraqah. Terserah. Ya, ini kalau seandainya dia secara sengaja meninggalkannya. Itu perkara tasyahud. Ya. Jadi ada kalanya imam, ada kalanya makmum. Kemudian yang kedua yaitu kalau seandainya dia meninggalkan kunut. Bagaimana kalau meninggalkan kunut? Bagaimana kalau meninggalkan kunut? Kalau dia meninggalkan kunut, maka dilihat. Apakah dia jadi imam atau sholat sendiri atau makmum? Kalau seandainya imam atau orang yang sholat sendiri melupakan kunut. Ya, maka kita lihat. Lupa kunut berarti ini berdiri ya. Nah seperti ini. Berarti kira-kira kapan kita ingatnya itu? Ya kan kemungkinan kita pas turun ya kan? Pas turun atau pas sujud. Nah, kalau seandainya... Fa in talabbasa bil fardhi alladhi ba'dahu, kalau kita telah mengerjakan perbuatan fardu setelah kunut itu, apa fardu setelah kunut? Sujud. Yaitu anggota tubuh kita telah sujud, ya kan? Telah ditaruh di bawah dan kita telah sujud, telah menungging kita telah sujud. Maka sekalipun belum kita tumakninah ketika itu, sebelum belum tumakninah, pas turun langsung ingat. Tampak ya? Pas turun langsung ingat. Maka haram dia kembali ke atas, tidak boleh kembali ke atas. Tidak boleh kembali ke atas. Kalau dia tetap kembali ke atas, maka kita lihat lagi. Secara sengaja atau secara lupa. Kalau secara sengaja atau dan mengetahui, maka ini batal sholatnya. Kalau tidak secara sengaja, ya kan lupa, ya kan, maka tidak batal sholatnya. Tapi nanti wajib dia, tapi dia nanti dianjurkan sujud sahwi. Lupa di sini itu masuk refleks nggak? Iya, termasuk juga itu. Ya, refleks juga termasuk lupa. Tapi ketika dia refleks, berbeda. Langsung ingat. Terus dia tahu kalau misalnya ini balik tuh batal. Nah, dia itu sujud lagi apa? Ya dia kan lanjut kunut. Dia kan tahu misalnya out itu kalau misalnya aliman amidan itu batal. Iya. Tapi ketika dia refleks pas sudah berdiri, dia sadarnya oh ini batal. Dia lanjut kunut apa sujud? Turun balik dia sujud, balik sujud seperti tadi. Ya kan balik sujud. Kalau tadi kan balik berdiri. Kalau dalam keadaan tasyahud tadi, silakan turun ke bawah dan silakan sujud sahwi. Karena itu kan udah banyak mengerjakan perkara seperti itu. Tapi dalam keadaan lupa, refleks seperti itu. Ya dalam keadaan seperti tadi, tasyahud tadi kan kita katakan kalau dia dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak sadar, lalu diberitahu orang. Begitu juga di sini umpamanya, ya kan diberitahu orang umpamanya kan, tidak boleh antum balik gitu. Maka dia turun ke bawah lagi gitu kan. Atau setelah ingat turun dia ke bawah lagi. Maka nanti sujud sahwi terakhir. Tapi kalau dia belum mengerjakan sujud umpamanya, belum yatalabbas bil fardhi alladhi ba'dahu, belum mengerjakan perbuatan fardu setelah kunut. Setelah kunut kan fardu sujud ya kan? Dia belum sempat mengerjakan kunut. Belum sempat mengerjakan sujud. Maka kita lihat, kalau dia telah sampai di batas ruku', fama fauqahu, maka dianjurkan dia kembali dan sujud sahwi. Ya, dianjurkan dia kembali dan sujud sahwi. Kalau belum sampai ke batas ruku', maka boleh kembali. Boleh kembali ke atas. Belum sampai dia batas ruku'. Batas ruku' yang biasa. Belum sampai ke batas itu, maka silakan kembali dan sujud, ya kan? Itu biasa gitu kan. Mau turun lupa naikkan. Tapi kalau udah sampai ke batas ruku' dan atau ke bawahnya terus, maka kalau sudah sampai ke batas ruku' dan terusin ke atas, anjurkan ini sunnah dia untuk kembali dan sujud sahwi. Tapi kalau belum batas di ahad ruku', ya kan, maka boleh dia kembali dan tidak wajib dia untuk sujud sahwi. Kemudian itu kalau seandainya dia tinggalkan secara sengaja. Kalau dia tinggalkan secara lupa, maaf. Itu kalau ditinggalkan secara lupa. Bagaimana kalau ditinggalkan secara sengaja? Dia sengajakan meninggalkan kunut, ya kan? Maka ada dua rincian lagi. Kalau seandainya dia telah sampai kepada sujud, ya, telah sampai kepada sujud, lebih dekat kepada sujud seperti itu, lebih dekat kepada sesujud, maka haram dia kembali lagi. Ya kan, sengaja dia meninggalkan, kemudian kepada sujud lebih dekat daripada berdiri dia. Maka ini haram dia kembali. Ya kan, haram kembali. Baik sholat sendiri maupun menjadi imam. Kalau dia kembali secara alim dan secara mengetahui dan itu tidak boleh, maka batal sholatnya. Bagaimana kalau lupa? Sama rincian dengan tadi. Ya kan, maka tidak batal. Bagaimana kalau dia ingat? Wajib balik lagi. Wajib balik lagi. Paham ya? Jadi sekarang dia turun ke bawah. Kita katakan dia tidak boleh balik ke atas. Karena dia secara sengaja. Bagaimana kalau dia kembali ke atas dalam keadaan lupa? Balik lagi. Kalau setelah sadar kita kan balik ke bawah lagi. Ya kan? Secara sengaja. Balik. Kalau tidak balik secara cepat, maka batal sholatnya. Kalau dia tahu. Seandainya belum sampai kepada arah sujud. Lebih dekat. Kepada berdiri lebih dekat dari sujud. Seperti itu. Jadi dia meninggalkan secara sengaja. Kita katakan, apakah telah sampai kepada arah sujud lebih dekat atau arah berdiri lebih dekat. Kalau lebih arah sujud lebih dekat dia, maka kita katakan dia tidak boleh kembali. Kalau kembali dengan sengaja, batal. Kalau dia lupa, lalu tersadar, maka balik kembali lagi. Paham ya? Tapi kalau seandainya kepada berdiri itu lebih dekat daripada sujud, maka boleh dia kembali. Nah, tapi tidak dianjurkan nanti sujud sahwi. Paham ya? Dia si imam ini lupa baca doa kunut, terus sudah sujud. Ketika sudah sujud kan, ketika dia tahu bahwasanya ketika balik lagi itu batal, terus gimana si makmum ini doa kunut bareng-bareng? Si makmum. Ya, si makmum. Oh, sekarang imam yang lupa. Ya. Lalu kita ini belakang bagaimana gitu? Ya. Ya terus sekarang kan imam itu terserah mereka kan, terserah dia. Kan dalam keadaan itu sebetulnya dia tidak boleh kembali. Oke lah dia duduk, dia sujud gitu. Silahkan kita baca kunut. Tidak masalah kita baca kunut. Asal kita yakin tidak tertinggal nanti. Ya kan? Baca kunut. Ya? Boleh? Kenapa? Ada masalah? Ya tidak usah kita baca kunut. Seperti itu ya. Dalam mazhab kita tetap dianjurkan kita baca kunut. Walaupun, ya kan, imam itu mungkin di sana mazhab Hanafi banyak kembali. Tidak pernah mereka kunut. Masa kita tidak pernah kunut selamanya? Kan kita menghilangkan kesunahan. Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita tetap dianjurkan kunut. Tapi dengan catatan kita tidak takut tertinggal daripada dua rukun fi'li imam. Iya, betul. Tapi dalam beberapa kasus dianjurkan kita tetap membacanya. Karena dalam perkara ini tidak mukhalafah faisyah. Nanti yang perkara yang batal kita mukhalafah dengan imam itu adalah perkara yang mukhalafah fahisyah. Bapaknya tasyahud. Ya kan? Imam tidak tasyahud. Kita tasyahud. Ini batal ini sholat kita. Imam tidak tasyahud, kita tasyahud. Ini tidak boleh. Tapi kalau dalam perkara kunut, imam tidak kunut, kita boleh kunut. Silakan kunut. ya kan? Silakan kita qudud, asalkan kita tidak tertinggal dari rukun fi'li imam. Tapi kita tahu umpamanya imam ini cepat sujudnya biasanya, sebab pula sholatnya terlalu cepat, ya kan? Ya janganlah qunut, tertinggal kita nanti. Tapi kita tahu biasanya imam ini sujudnya lama gitu kan, silakan qunut pula kita. Jangan pula lama qunut pula, tertinggal pula nanti, ya kan? Silakan ikuti imam. Tapi kalau dalam keadaan tasawuf, contoh si imam ini lupa terus berdiri, berarti makmum ikut berdiri juga. Iya, berdiri. Enggak boleh kita tasawuf. Enggak boleh pula kita subhanallah. Imam udah mau berdiri kan subhanallah pula kita. Turun pula imam nanti. Sering kayak gitu. Mau enggak mau. Berarti harus belajar kenapa jadi turun. Jadi enggak boleh. Ya kan kalau imam lupa, udah berdiri, ya udah kita langsung berdiri. Jangan kita baca pula. Sok baca-baca pula kan? Kita duduk imam berdiri. Subhanallah. Paham ya? Bagaimana itu kalau seandainya kita jadi imam dan sholat sendiri, ya ada kalanya kita itu sampai kepada lebih kepada tempat sujud lebih dekat atau kepada berdiri lebih dekat. Kalau seandainya kita seorang makmum, maka dilihat juga apakah kita meninggalkan qunut secara lupa atau secara sengaja. Kalau kita meninggalkan secara lupa dan imam mengerjakan qunut dan kita turun ke bawah, tampak kasusnya terlalu khusyuk kayaknya. Nggak tahu imam kunut. Nah, turun ke bawah imam kunut. Kalau seandainya ini kan tentu dia udah ini ya, udah sujud dia. Khusyuk pula sujudnya gitu kan. Ternyata dia ingat setelah imam datang sujud pula. Atau dia ingat sebelum imam datang. Imam itu datang sebelum dia ingat. Pas imam datang gitu kan, baru dia datang. Baru dia sadar. Loh, kok saya dulu dari imam? Nah, sadar di bawah ternyata dia lupa sujud. Lupa kunut. Nah, gitu kan. Atau dia ingat bersamaan dengan datangnya imam. Maka dalam kasus ini kita katakan tidak boleh dia kembali. Ya kan? Dan tidak wajib apapun bagi dia. Tidak sujud sawi, tidak apapun. Karena dia ditanggung oleh imam. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia tuh ingat sebelum imam itu datang. Dia sujud, lalu imam... Karena keras suaranya Allah mahdina fiman. Tersadar dia kan dari khusyuknya dia. Maka silahkan dia kembali ke atas. Wajib dia kembali ke atas. Wajib dia kembali ke atas. Kemudian qunut bersama imam. Karena wajib mutabah imam. Ya. Kalau dia tidak kembali, ini udah tahu ini imam itu baca qunut. Ya kan. Dan dia tersadar dan dia tidak kembali. Kita ulangi. Kalau dia tidak niat mufaraqah dan tetap lanjut sujudnya maka batal. Kalau dia niat mufaraqah maka sah. Nah gitu kan. Tapi tidak dihitung apa yang dikerjakannya itu. Artinya kalau dia telah tuma'ninah itu tidak dihitung. Ulang tuma'ninah lagi. Rakaat pertama. Dihitung. Yang perbuatan yang dikerjakan menyalahi imam itu yang tidak dihitung. Paham ya? Itu kalau seandainya ditinggalkan secara lupa. Bagaimana kalau sengaja ditinggalkan? Zabandi ini main-main ini. Ustaz Umar panjang kunutnya. Allah mahdina fiman hadait. Dia langsung sujud. Nah gitu kan. Nah, maka dia itu mukhayyar dengan tiga juga. Boleh dia kembali kepada ikut imam. Boleh dia intizar imam. Dan boleh dia niat mufaraqah. Sama dengan kasus tadi. Paham ya? Ya. Kalau dia tidak kuat karena imam terlalu lama, selama apa? Itu dalam mazhab Syafi'i pertama ya. Dalam mazhab Syafi'i itu makruh memperpanjang qunut itu. Tatwilul qunut dalam mazhab Syafi'i mutama setahu saya itu makruh sekali. Ya kan? Membaca qunut itu qunut yang biasa saja. Allahumma hadina fa hadaik. Kemudian qunut Sayyidina Umar atau Sayyidina Abdullah ibn Umar. Baca Allahumma inna nasta'inuka. Udah, selesai itu. Jangan panjang-panjang pula. Dibaca semua baca setelah sholat. Baca. Adapun doa dibaca semuanya. Sah, iya sah sholatnya, tapi makruh hukum dalam mazhab kita. Hah? Jangan sujud dulu. Jangan sujud dulu. Ya contoh kan tidak sanggup, berarti tidak sanggup kita berdiri. Berarti hitungannya memang terlalu panjang kali imam ini. Jangan sujud, duduk dulu. Jadi nunggunya dalam keadaan duduk. Udahlah capek. Ya. Artinya ketika itu kita dihitung bagi orang yang tak mampu berdiri. Ya dihitung bagi orang yang tak mampu berdiri, silakan duduk. Duduk kita itu dihitung sebagai berdiri. Nah, ya. Jangan langsung sujud. Imam belum sujud. Atau niat mufarakah? Boleh. Ah, niat mufarakah. Itu jitu itu. Ada siluan keplak imamnya. Niat mufarakah. Silakan yang mufarakah. Siapa tadi menanya itu? Silakan yang mufarakah. Silakan yang mufarakah. Ya kan, terlalu panjang imam ini. Atau ayat. Imam terlalu panjang ayatnya. Ini kita menggunakan hutang ini. Perlu ini. Nasi habis. Atau nasi mau habis nih. Perlu lapar sekali. Boleh kita niat mufarakah. Boleh kita niat mufarakah. Silakan niat mufarakah. Kalau seandainya mau tetap bersama imam itu gerakan kita, ya kan? Boleh. Atau kita pisah dari imam juga boleh. Jangan jadiin imam lagi. Jangan salat dulu. Ambil nasi dulu. Ini tobat saya salat sama dia kan. Bika baca semua hafalan. Oke. Kita ulang, kita katakan bahwa imam kalau meninggalkan tasyahud awal maka wajib makmum meninggalkannya juga. Ya kan? Dan tidak boleh dia mengerjakannya. Wajib dia mutabah imam. Tidak boleh dia, kecuali kalau kunut tadi ya. Baik imam itu meninggalkan tasyahud itu dalam keadaan lupa atau dalam keadaan sengaja, wajib juga kita meninggalkan tasyahud itu. Jadi kita tidak boleh mengerjakan tasyahud kalau imam tidak mengerjakannya. Ya kan? Dan tidak boleh dia mengerjakan tasyahud itu kecuali dalam keadaan dia niat mufarakah. Ya orang yang tidak mau meninggalkan sunnah apapun. Sampai dia niat mufarakah. Ya kan? Maka sah sholatnya. Kalau tidak niat mufarakah, ya kan? Maka kita lihat. Apakah dia tertinggal dari imam itu lebih dari sekedar jilsatul istirahat. Jilsatul istirahat itu kan sebentar sekali. Kalau kita mau naik ke atas begini kan? Setelah sujud. Lalu kita duduk sebentar di sini. Nah gitu kan? Kalau seandainya duduk kita, imam naik ini sekarang, dah naik ke atas, ya kan? Kita katakan kita tidak boleh duduk lagi, ya kan? Kita tidak boleh, kecuali kalau niat mufarakah. Bagaimana kalau kita tetap diam di sini? Kalau seandainya kita itu duduk lebih sedikit dari minimal duduk istirahat, istirahat sebentar itu, kan langsung gitu. Kalau kita lebih dari itu sedikit, bagaimana? Maka batal sholatnya. Kalau enggak, artinya sebentar sekali. Mungkin dia teringat gitu, atau apa namanya, menunggu imam, atau apa namanya, enggak merasa imam itu, kenapa imam ini meninggalkan gitu kan. Jadi ketika dia mau duduk gitu kan, loh kok imam naik gitu? Ah, silakan naik gitu. Enggak masalah duduk yang sebentar itu. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya kunut? Nah ini yang kita bahas tadi. Kalau meninggalkan kunut, kalau dia yakin dia akan mendapatkan imam di sujud pertamanya. Sujud pertama. Maka sunnah dia, nah bukan malah bukan makruh. Sunnah dia membelakangi imam. Sunnah dia untuk kunut dulu. Imam sujud sekarang. Ya kan? Dan dia yakin mendapatkan imam dalam keadaan sujud. Sunnah dia untuk kunut terlebih dahulu. Ya kan? Kalau seandainya yakin mendapatkan imam dalam keadaan duduk antara dua sujud. Dia yakin kalau dia kunut, pasti dia akan mendapatkan imam dalam keadaan imam duduk antara dua sujud. Maka boleh dia kunut, bukan sunnah. Kalau tadi, kalau dia mendapatkan imam dalam keadaan sujud dan dia yakin, maka sunnah. Kalau dia mengira dia akan dapat imam itu di duduk antara dua sujud, maka hukumnya boleh dia untuk kunut. Ya. Kalau dia yakin dia tidak mendapatkan imam, kecuali ketika imam itu mau turun sujud kedua, sujud pertama, kemudian duduk antara sujud, dua sujud. Mau turun ke sujud kedua. Artinya mau, udah habis rukun kedua beliau, tertinggal dari kita. Kita tertinggal dari dua rukun fi'li imam. Nah gitu kan. Kalau kita yakin kita akan mendapatkan imam, dalam keadaan imam akan turun untuk sujud kedua, maka wajib kita dua perkara ketika itu. Ada kalanya kita niat mufarakah, silahkan sujud, silahkan kunut panjang-panjang. Ya kan, niat mufarakah silahkan. Atau ketika itu meninggalkan kunut dan langsung mengikuti imam. Ya kan? Ya, langsung dia meninggalkan kunut dan mengikuti imam. Dan dianjurkan dia sujud sebelum salamnya. Itu kalau seandainya dia yakin kalau dia menjumpai imam dalam keadaan imam itu mau turun sujud kedua. Paham ya? keadaan makmum. Jadi kita katakan keadaan ketinggalan kunut itu sama seperti dengan tasyahud awal tadi. Apakah secara sengaja atau secara lupa? Apakah kalau dia imam atau makmum? Kalau imam atau sholat sendiri secara lupa, maka kalau seandainya telah sampai kepada mengerjakan perkara setelah itu, apa perkara setelah kunut? Sujud, kalau telah sampai sujud, maka kita katakan tidak boleh dia lagi kembali. Kalau kembali, maka batal kalau sengaja. Kalau lupa, maka balik, wajib kembali lagi. Wajib kembali lagi, ya kan? Lupa dia bahwa tidak boleh kembali seharusnya. Tapi dia tetap kembali ke atas. Lalu ingat setelah di atas, wajib turun lagi. Kalau dia ingat di atas, lalu tidak turun lagi, maka batal sholatnya. Paham ya? Bagaimana dia kalau belum mengerjakan sujud? Jadi dia ingat, dia belum kunut, dalam keadaan dia belum sujud. Nah, maka kita lihat, apakah telah sampai kepada hadur roqi atau belum? Kalau seandainya telah sampai kepada batas ruku, maka sunnah kembali dan sujud sahwi nanti. Sunnah kembali kalau telah sampai kepada batas ruku. Kalau belum sampai kepada batas ruku, boleh kembali dan tidak sujud sahwi. Kalau meninggalkan itu adalah dalam keadaan secara sengaja, maka ada kalanya dia itu lebih dekat kepada sujud atau kepada berdiri lebih dekat. Kalau lebih dekat kepada sujud, kita katakan tidak boleh dia kembali. Kalau kembali dalam keadaan sengaja, maka batal sholatnya. Kalau tidak, maka nanti wajib kembali lagi. Kalau kepada berdiri lebih dekat, maka dia boleh kembali. Boleh ya, tidak disunahkan. Dan sunnah dia nanti tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian kalau seandainya dia makmum, kita lihat. Apakah lupa atau sengaja? Kalau seandainya dia lupa, ya kan? Kunut subuh. Dan imam ternyata telah kunut. Nah, imam ternyata kunut. Di mana dia menjumpai imam? Atau di mana imam menjumpai dia? Tentu imam menjumpai dia kan? Imam menyusulnya. Kalau dia ingat setelah imam menyusul dia, atau ingat dia pas imam menyusul dia, maka dalam keadaan ini kita katakan tidak wajib apapun. Ya kan? Silahkan lanjut. Tidak boleh balik lagi. Karena imam telah lakukan sujud. Ya kan? Atau dia itu mengetahui bahwa imam tersebut ingat dia sebelum imam selesai. Jadi imam masih kunut dan dia telah sujud. Dan imam belum selesai kunutnya. Maka dalam keadaan ini kita lihat, ya kan, wajib dia untuk kembali ke atas. Kalau dia tidak kembali, maka kalau seandainya dia tidak niat mufaraqah, maka batal sholatnya. Kalau dia niat mufaraqah, maka tidak batal sholatnya. Tapi bacaan dia atau perkara yang dia telah dilakukan itu belum dihitung. Contohnya tumaninah yang dilakukan sujud itu belum dihitung. Ya kan, wajib tumaninah lagi. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya imam meninggalkan tasyahud awal secara sengaja? Maka tidak boleh kita mengerjakan tasyahud awal itu. Ya kan, tidak boleh kita mengerjakannya. Baik imam itu secara sengaja maupun lupa, umpamanya, tidak boleh kita mengerjakan tasyahud awal. Kita tetap ikut imam. Tapi kalau imam meninggalkan kunut bagaimana? Maka dilihat. Kalau seandainya dia yakin mendapatkan imam itu di sujud pertama, maka hukumnya sunnah. Sunnah dia untuk kunut. Kalau dia yakin akan mendapatkan imam itu di antara dua sujud, maka hukumnya boleh, mubah. Tapi kalau dia yakin bahwa dia akan mendapatkan imam dalam keadaan imam itu akan turun untuk sujud kedua, maka dalam keadaan ini wajib dia hanya dalam dua perkara. Yaitu ada kalanya niat mufaraqah, silahkan kunut. Kalau dia merokok berarti dia keluar dari imam, silahkan kunut. Atau dia itu tinggalkan kunut dan langsung sujud. Ya, langsung sujud. Dan nanti sujud sahwi sebelum salam dia. Artinya setelah salam imam, silahkan sujud sahwi. Kan? Karena kita tertinggal beberapa rukun ini. Ya kan? Paham ya? Kemudian kita baca yang kedua. Hanya dua kita baca ini. Sebab yang kedua adalah fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Mengerjakan perkara yang batal kalau kita kerjakan sengaja, kalau dikerjakan secara lupa maka tidak batal. Jadi kalau kita kerjakan secara sengaja itu batal. Contoh kita menambah rukun fi'li. Kita tambah rukun satu. Batal enggak salat kita secara sengaja? Batal. Ya kan? Kita mengerjakan perkara yang bukan salat itu. Batal. Tapi kalau kita kerjakan secara lupa, kita lupa nih, ya kan? Kita dah sujud, dah rukuk tadi. Lalu kita rukuk sekali lagi. Kita setelah itu dah rukuk sekali lagi. Dalam keadaan lupa, maka nanti dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Kenapa? Nah, itu kaidahnya. Mengerjakan suatu yang batal kalau dikerjakan sengaja, kalau dikerjakan secara lupa, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. seperti menambah rukun fi'li dalam karena rupa rukun umpamanya sujud, atau memperpanjang rukun yang pendek. Ingat, nah, apa rukun pendek dalam salat? Rukun qasir. I'tidal dan duduk antara dua sujud. Itu rukun pendek itu kita katakan. Rukun pendeknya duduk antara dua sujud itu pendek sekali. Itu bacaan dia dan bacaan mahsur dan bacaan tasyahud awal. Tasyahud akhir. Kalau seandainya melebihi dari itu dan dia lupa, jadi melebihi itu dalam keadaan lupa, atau itidal. Itidal kita katakan ada rukun pendek. Pendeknya berapa? Yaitu bacaan mahsur di sana ditambah dengan Al-Fatihah. Bagaimana kalau dia panjangkan dalam keadaan lupa? Nah, maka dalam keadaan ini setelah dia sadar maka sujud sahwi. Ya. Oke. Kemudian kalau dia berpaling dengan wajah umpamanya. Berpaling dengan wajah seperti tadi atau melangkah selangkah atau dua langkah. Itu kan mengerjakan perbuatan yang tidak batal secara sengaja dan tidak pula secara lupa. Menoleh kan tidak batal kita katakan, tapi makruh. Bagaimana kalau dia lakukan? Karena mengerjakan ini tidak membatalkan secara sengaja, apalagi secara lupa, maka tidak sujud sahwi. Keluar dari kaidah tadi, ya kan? Begitu juga yaitu sesuatu yang batal secara sengaja dan batal kalau secara lupa. Sengaja dan lupa batal. Umpamanya bicara atau makan yang banyak, maka tidak sujud sama sekali. Kenapa? Karena sholatnya batal ketika itu. Silakan ulangi, ya kan? Maka kita ulangi kaidah ini, yaitu mengerjakan sesuatu yang batal kalau kita sengaja mengerjakannya. Kalau kita kerjakan secara lupa, ya kan? Maka ini kita sujud sahwi. Seperti ruku, kan menambah ruku, menambah sujud. Itu kan tidak boleh menambah sujud, menambah ruku. Bagaimana kalau kita kerjakan secara lupa? Maka nanti sujud sahwi. Atau menambah satu rakaan. Menambah satu rakaan. Maka nanti sujud sahwi. Kalau sesuatu itu tidak batal secara sengaja dan tidak batal secara lupa, maka tidak sujud sahwi. Seperti kita menoleh tadi. Itu tidak batal secara sengaja, secara lupa tidak batal. Tidak sujud sahwi. Begitu juga kalau seandainya dikerjakan secara sengaja batal atau lupa batal, maka ini sama sekali bukan sujud sahwi. Batal sholatnya. Ya kan? Seperti kalau dia makan namanya dalam sholat. Batal sholatnya langsung. Ya, ini bukan sujud sahwi lagi. Ulang sholatnya. Nah, gitu kan. Wallahu a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma.